Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb alam semesta ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang memelihara, dialah yang memberikan rezeki, dan dialah yang memiliki. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Dan kepadanya kita minta pertolongan. Baik dalam urusan dunia atau dalam urusan agama. Semua dalam menjalani kehidupan ini terkadang ada masalah di usahanya, di rumahnya, di kantornya, di jalan, dan dimanapun dia berada. Karena Allah menjadikan kehidupan ini sebagai wadah buat ujian untuk kita semuanya. Maka kepada Allah kita minta pertolongan dalam menghadapi urusan-urusan dunia. Begitu pula dalam urusan agama, dalam urusan ibadah kita kepada Allah, dalam urusan yang berkaitan dengan zikir, syukur, di mana Nabi alaihissalam mengajarkan sebuah doa yang indah kepada Mu'ad bin Jabal. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah hamba, tolonglah hamba agar senantiasa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan beribadah yang baik kepadamu. Dan ikrar seorang muslim dalam setiap solatnya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kita minta pertolongan. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita husnul khatimah. Karena itulah yang ditakutkan seorang muslim. Itulah yang ditakutkan oleh hamba-hamba Allah yang soleh. Mereka terus beramal, terus beribadah, tapi hati mereka penuh kekhawatiran yang berbalut harapan kepada Allah. Agar Allah mematikan mereka dalam kondisi Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin qaidil ghuril muhajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk sayyidnya para utusan Allah, untuk yang termulia di antara nabi-nabi dan rasul-rasul, dan penutup para nabi, beliau kelak yang akan memimpin kita di padang mahsyar. Semoga kita bisa berjumpa dengan beliau. Semoga selawat bersambung untuk keluarga, istri, putra, putri, dan seluruh sahabat nabi, yang semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perjalanan kita mengikuti perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam sejak sebelum beliau lahir. Kemudian masa beliau dilahirkan, masa muda beliau. Kemudian ketika umur 40 tahun, turun wahyu kepada beliau. Ketika mengikuti fase-fase yang sangat menegangkan dari kehidupan Nabi alaihi salatu wasalam, selesai beliau berdakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Kemudian beliau berdakwah terang-terangan. Di situ, beliau disakitin, diganggu, dicaci, dimaki, sahabat-sahabatnya disiksa, bahkan dibantai sebagian di antara mereka. Sebagian harus hijrah menuju ke Habasyah menyelamatkan diri mereka dan agama yang mereka anut. Sampai fase meninggalnya Abu Thalib, paman yang selama ini melindungi beliau alaihissalatu wassalam, meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha, istri yang menjadi penyejuk jiwa, penenang kalbu, meninggal dunia, yang senantiasa mendampingi Nabi alaihi salatu wasallam di masa suka dan duka Nabi alaihi salatu wasallam, meninggal dunia. Beliau diusir dari kota Mekah, beliau berangkat ke Taif. Di Taif pun beliau mengalami hal yang tidak, ya, tidak lebih baik dari apa yang dialami di kota Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilemparin batu sehingga terluka kakinya dan berdarah-darah. Lalu beliau masuk ke kota Mekah lagi di bawah perlindungan atau suaka yang diberikan oleh Mut'im bin Jubair atau Jubair bin Adi. Nah, mana kok jadi lupa aja, Pak. Tapi setelah itu Nabi SAW mulai berdakwah di Mekah lagi, pulang dari Taif. Allah Jalla Jalaluh memberikan sebuah karunia yang agung kepada Nabi kita alaihi salatu wasalam dan kepada kita sebagai pengikut Rasulullah SAW. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini. Nah, Mut'im bin Adi ya. Mut'im bin Adi yang tadi anak sampaikan, beliau masuk ke kota Mekah dengan perlindungan atau suaka yang diberikan oleh Mut'im bin Adi. Taib. Kita akan masuk kepada pembahasan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj yang setiap harinya 5 waktu kita mengenang peristiwa ini, tapi terkadang kita tidak pernah mengenangnya karena sebagian orang salat hanya luarnya saja, hanya gerakannya yang nampak, tapi hatinya tidak ikut bergerak. Hatinya tidak ikut mengatakan Allahu Akbar. Hatinya tidak ikut ruku ketika tubuhnya ruku. Hatinya tidak ikut sujud ketika tubuhnya sujud. Maka semoga dengan membahas peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kita semakin mengagungkan sholat yang kita lakukan. Barakallahu fikum. Nah, kita akan membacanya. Silahkan dibaca. Di halaman 231. Bismillahirrahmanirrahim. Karya Profesor Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah mukjizat besar dan tanda kenabian yang sangat jelas. Selain itu, ini adalah kekhususan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena hal ini tidak pernah terjadi kepada nabi dan rasul selainnya atau sebelumnya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ini kekhususan buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada banyak kekhususan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qur'annya, kitabnya tidak turun sekaligus. Tidak seperti Taurat yang turun sekaligus kepada Nabi Musa alaihi salam, yang berisi hukum-hukum Allah jalla jalaluh. Tidak seperti Injil yang turun sekaligus kepada Nabi Isa AS yang berisi petuah-petuah dan nasihat-nasihat. Sedangkan Al-Quranul Karim yang sempurna ini turun munajjaman, bertahap, mengikuti peristiwa-peristiwa yang terjadi. Itu salah satu kekhususan Nabi kita AS. Ditambah lagi kekhususan yang lainnya, peristiwa Isra Mi'raj, di mana Nabi AS berangkat menuju ke Sidratul Muntaha. Berangkat ke atas sana. Nabi-nabi yang lainnya, Nabi Musa alaihissalam, na'am, Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa mendengarkan firman Allah secara langsung dari Allah Jalla Jalal. Dan Nabi kita alaihissalatu wassalam mendengarnya juga ketika diwajibkannya salat ini, tapi beliau menjemput perintah itu ke atas langit yang ketujuh. Barakallahu fiik. Na'am. Peristiwa ini termasuk ayat mukjizat makiyah terjadi pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Pengamat sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat bahwa sebelum Isra dan Mi'raj ada beberapa peristiwa yang menyedihkan, seperti kematian Abu Thalib yang selalu melindungi dan menolong Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi orang-orang kafir, dan kematian Khadijah radhiyallahu anha istri yang setia sehingga beliau tinggal dalam kesunyian. Ditambah hijrahnya sebagian sahabatnya ke negeri Habasyah berkali-kali dalam rangka menyelamatkan agamanya. Beliau pun sempat pergi ke Taif dalam rangka menyeru penduduknya untuk beriman, menerima Islam dan menjadi penolong agama Allah. Namun mereka menolaknya dan menolak ajarannya. Semua kondisi yang menyulitkan ini Allah Ta'ala memuliakannya dengan mukjizat besar dan kemuliaan yang tinggi. Barakallahu fiik jamaah. Subhanallah. Kita tuh harus optimis dalam kehidupan ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika seorang hidup dalam kesulitan, Nabi alaihi salatu wasalam untuk bisa naik ke atas langit yang pertama, menuju langit yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, itu diuji beliau alaihi salatu wassalam. Tidak serta-merta langsung, enggak. Jadi peristiwa-peristiwa berat yang menimpa Nabi alaihi salatu wassalam ini menjadikan Nabi alaihi salatu wassalam pantas untuk kemudian mendapatkan anugerah Allah yang besar sekali. Sehingga kita yang membaca ini, ketika menghadapi peristiwa yang membuat kita menjadi sempit, hidup ini ditekan, ditindas, dakwah mungkin mendapatkan penolakan di sana dan di sini, mungkin kita punya madrasah, kita punya sekolahan, mendapatkan tekanan, ya memang harus seperti itu perjalanan. Baru akan dikasih kemuliaan. Maka dikatakan, وَمَا اللَّذَّةُ إِلَّا بَعْدَ التَّعْبِ. Kelezatan itu gak akan bisa dirasakan kecuali setelah kelelahan yang kau dapatkan. Beda rasanya orang yang senantiasa makan enak. Tiap hari dia makan enak. Jadi biasa buat dia. Tapi ada orang yang susah. Kemudian dia makan enak. Allah. Dia mendapatkan kelezatan yang tidak didapatkan oleh orang-orang kaya. Allah Jalla Jalal setelah menguji Nabi yang alaihi salatu wassalam dengan berbagai peristiwa yang disebutkan tadi, kemudian Allah memberikan anugerah kemuliaan yang tinggi, yaitu Isra dan Mi'raj. Naam, tafadhal. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Masya Allah. Nih, Allah menyebutkan peristiwa tersebut di dalam surah Al-Isra ayat pertama. Dan surat itu dikenal dengan Suratul Isra. Allah mengatakan, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Allah menyebutkan nih hambanya. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Di sini para ulama ketika berbincang tentang kalimat hambanya, ada dua ayat atau bahkan banyak ayat-ayat lainnya sebenarnya yang menyebutkan Nabi kita alaihi salatu wasalam dengan sebutan hamba, bukan rasul, dengan hambanya. Di ayat ini dan ayat ketika Allah menantang orang-orang musyrikin, kul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian merasa ragu dengan apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Jadi sejatinya kalimat hamba ini adalah kalimat yang mulia sekali, dan Allah menyebutkan nabinya dengan kalimat abdihi ini karena beliau telah mencapai tingkat tertinggi dalam ubudiyah kepada Allah, dalam pengabdian kepada Allah Jalla Jalalu. Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling mulia. Apa yang diucapkan hamba? Allahumma anta rabbi wa ana abdu. Wahai Allah, engkau Rabbku dan aku hambamu. Menunjukkan, iya aku gak punya apa-apa ya Allah. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku hambamu. Baik, dilanjutkan. Ayat di atas berbicara tentang Isra, sedangkan tentang Mi'raj, Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita kepadanya tentang malam saat beliau diisrakan. Beliau bersabda, ketika aku sedang berada di hijir Ismail dalam keadaan berbaring, tiba-tiba ada yang datang menghampiriku sambil berkata, dan aku mendengar ucapannya yang mengatakan, bedahlah bagian sini hingga bagian sini. Aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku, apa maksudnya? Ia berkata, dari pangkal tenggorokan sampai bagian dadanya. Dan aku mendengarnya, ia berkata, dari bagian dadanya hingga pusarnya. Lalu ia pun mengeluarkan hatiku, kemudian dibawakan bejana emas yang berisi iman. Maka hatiku pun dikuncinya, kemudian dijahit dan dikembalikan pada tempat semula. Kemudian aku dibawakan seekor hewan tunggangan berwarna putih yang lebih kecil dari jonggol, peranakan antara kuda dan keledai, dan lebih besar dari keledai. Dan berkata kepadanya, itu adalah burung, wahai Abu Hamzah. Anas berkata, ya, ia meletakkan langkah kakinya di penghujung pandangan matanya, kemudian dibawa naik di atasnya. Barakallahu fiik. Jamaah, peristiwa Isra, yakni perjalanan dari Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, itu disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca. Itu surah Al-Isra ayat pertama. Ini Isra. Adapun perjalanan Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke atas menuju ke Sidratul Muntaha, itu disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam dan diisyaratkan dalam Quranul Karim. Ada isyarat. Isyarat yang ada di surat An-Najm. Di awal surat An-Najm disebutkan di sana. Tapi secara detail disebutkan dalam hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Kemudian sebelum Nabi alaihissalatu wassalam berangkat melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj itu, di sini terjadi pembelahan dada beliau yang kedua. Kita pernah membahas tentang dibelahnya dada Nabi alaihissalatu wassalam ketika beliau masih anak-anak. Umur 3 atau 4 tahun. Beliau dibelah dadanya, dibersihkan. Kemudian yang kedua, peristiwa ini. Ini yang sahih dikatakan dua, yaitu sebelum beliau Isra, sebelum beliau berangkat menuju kepada Allah Jalla Jalaluh, menuju kepada Sidratul Muntaha, di situ dada beliau dibelah lagi. Sebagaimana dalam hadis yang sahih ini, kemudian hatinya dicuci untuk yang kedua kalinya. Sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, itu Nabi alaihissalatu wassalam yang diampuni dosanya, yang dicuci hatinya. Beliau beristighfar dalam sehari, sekali duduk bisa 100 kali beliau istighfar. Beliau pernah mengatakan, innahu la yughanu ala qalbi. Terkadang hatiku tuh kayak ada ditutupi awan tuh. Fa astaghfirullah. Maka beliau istighfar. Kalau itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu, bagaimana dengan kita? Berapa kali kita istighfar? Duduk untuk istighfar itu berapa kali? Jadi kalau ada orang yang susah bermunajat kepada Allah, susah melaksanakan sholat malam, susah untuk ini, susah untuk ini, istighfar. Hatinya perlu dibersihkan. Artinya gak pantas kita berjumpa dengan Allah kalau hati kita belum dibersihkan. Maka Nabi alaihissalam dibersihkan hatinya terlebih dahulu, dicuci, kemudian dikembalikan lagi, diisi dengan iman, baru beliau berangkat. Kemudian disebutkan hewan tunggangan yang di kendari Nabi alaihissalam disebutkan berwarna putih, lebih kecil dari baghlah. Baghlah itu dikenal bighal, yaitu campuran dari kuda sama keledai, dan lebih besar daripada keledai. Kendaraannya kecil, Ustaz. Iya. Tapi dia meletakkan kakinya di ujung mata dia memandang. Kenapa tidak perlu yang besar? Kita lihat orang kalau mau naik kuda yang besar itu repot. Menyulitkan dia. Jadi kendaraan para nabi ini yang nyaman ditunggangin. Karena dia itu akan loncat tuh. Akan meletakkan kakinya di ujung tempat dia memandang. Subhanallah. Dan berkaitan dengan hal ini membantah ucapan atau bukan ucapan ya. Ketika kita masih kecil dulu, itu di beberapa rumah tetangga kita, mereka punya gambar seperti kuda putih, wajahnya wanita. Mereka menyebutnya buruk. Dan itu tidak benar. Inilah kedustaan para orientalis yang ingin memojokkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berpendapat, oh itu loh, sampai kendaraannya pun berwajah wanita. Karena nabinya sallallahu alaihi wasallam, na'udzubillah dari ucapan mereka yang tidak benar. Dan dalam riwayat lainnya disebutkan, ketika Nabi hendak menaiki baghlah, menaiki buruk ini, buruk itu agak enggak nyaman. Kan ada, kita mau naik kuda, kudanya maju, mundur atau gimana. Lalu Jibril marah alaihi salatu kepada buruk. Ya buruk, taf'alu hadha, engkau melakukan ini. Padahal tidak ada yang pernah menaikimu yang lebih mulia dari yang naik di atasmu sekarang. Nabi Muhammad SAW. Ketika mendengarkan itu, buruk itu berkeringat. Dia baru sadar yang menaiki dirinya, yang menunggangin dirinya adalah Sayyidul Bashar. Adalah yang paling mulia di antara semua umat manusia. Nah, akhirnya berangkatlah menuju ke Aqsa. Penyebutan Masjidil Aqsa artinya Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh. Yang paling jauh. Jadi dari Mekah Masjidil Aqsa itu masjid yang paling jauh yang ada pada waktu itu, ya itulah tempatnya. Baik. Ini perjalanan menuju ke Masjidil Aqsa. Bagaimana perjalanan menuju ke Sidratul Muntaha? Dengan apa? Apa kendaraannya? Yang jelas gak pakai buruk. Ke atas sana. Maka kita akan baca bagaimana perjalanan Nabi SAW menuju ke Sidratul Muntaha bersama Jibril. Silakan dilanjutkan. Jibril berangkat bersamanya hingga sampai di langit dunia. Beliau pun minta dibukakan. Setelah ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya. Jawab Jibril, selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Adam alaihissalam. Jibril berkata, ini adalah kakekmu, Adam. Beliau pun mengucapkan salam dan salamnya pun dibalas. Lalu berkata, selamat datang putra dan nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit kedua. Jibril pun minta dibukakan setelah ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad, apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, di sana beliau bertemu dengan Yahya dan Isa, anak dari bibinya. Jibril memperkenalkan, ini adalah Yahya dan Isa. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan keduanya pun menjawab salam tersebut. Saya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketiga. Jibril pun minta dibukakan serai ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Yusuf. Jibril memperkenalkannya. Ini adalah Yusuf. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut. Saya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit keempat. Jibril pun minta dibukakan saya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya, ya Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Idris. Jibril memperkenalkannya, ini adalah Idris. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang saleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit kelima. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baiknya orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Harun alaihissalam. Jawab Jibril memperkenalkannya, ini adalah Harun alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang soleh. Kemudian beliau naik lagi menuju langit keenam. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik-baik orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Musa alaihissalam. Jibril memperkenalkannya, ini adalah Musa alaihissalam. Beliau mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang saudara dan nabi yang soleh. Ketika beliau meninggalkannya, Musa alaihissalam menangis. Lalu ditanya kepadanya, apa yang menyebabkan kamu menangis? Musa menjawab, aku menangis karena ada seorang anak yang diutus setelahku, tapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku. Kemudian beliau naik lagi menuju langit ketujuh. Jibril pun minta dibukakan seraya ditanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad. Apakah diutus kepadanya? Ya, jawab Jibril. Selamat datang sebaik orang-orang yang datang. Kemudian pintu pun dibuka. Setelah melewati pintu tersebut, beliau bertemu dengan Ibrahim alaihissalam. Jibril memperkenalkannya, ini adalah kakekmu, Ibrahim. Ucapkanlah salam kepadanya. Aku pun mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam tersebut seraya berkata, selamat datang anak dan nabi yang soleh. Kemudian aku dibawa ke Sidratul Muntaha, yang di dalamnya terdapat pohon-pohon besar yang dedaunannya selebar telinga gajah seraya berkata, ini adalah Sidratul Muntaha yang memiliki 4 aliran sungai, 2 sungai Nadiniyah dan 2 sungai lagi Lahiriyah. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan 2 itu wahai Jibril? Jibril menjawab, 2 sungai Batiniyah berada di surga dan 2 sungai Lahiriyah adalah Nil dan Eufrat. Kemudian diangkat di hadapanku Baitul Mahmud. Kemudian disuguhkan kepadaku segelas khamr, segelas susu dan segelas madu. Aku pun memilih segelas susu. Jibril berkata, itu adalah fitrah yang kamu dan umatmu berada padanya. Barakallahu fiik. Baik. Ahibati fillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke langit. Pakai kendaraan apa? Wallahu a'lam. Pokoknya dinaikkan ke sana. Mungkin kalau sekarang kita lihat alat yang digunakan oleh manusia untuk naik ke atas itu biasanya mereka menggunakan, kalau tidak eskalator, dia pakai lift. Apa yang digunakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam? Wallahu a'lam. Tapi beliau naik ke sana dalam waktu yang sangat singkat. Karena ketahuilah perjalanan ini di malam hari. Dan pagi harinya Nabi alaihissalatu wassalam sudah ada di Mekah. Beliau melewati langit yang pertama. Langit itu tertutup. Jibril memohon izin. Ketika hendak meminta izin, ditanya, man, siapa ini? Maka Jibril mengatakan, Jibril. Dan ini adab dan etika ketika seorang minta izin. Ketika ditanya, siapa di luar? Jangan menyebut ana, saya. Kata saya siapa? Sebagian orang kadang-kadang ditanya, saya, masa antum lupa sama suara ana? Termasuk adab sebutkan fulan. Nama fulan terus begitu. Di situ berjumpa dengan nabi-nabi. Mulai Nabi Adam alaihissalam, Nabi Isa, nanti Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi kita bisa sampai ke Sidratul Muntaha. Sidrah itu pohon sidir. Kita sering dengar ucapan pohon sidir. Nah, Sidr itu kalau kita lihat daunnya kecil-kecil, tapi disebutkan oleh Nabi alaihissalam bahwasanya nabquha mithlu qilali hajar, daun-daunnya besar-besar sekali, disebutkan seperti warakuha wa fa idza nabquha mithlu qilali hajar, disebutkan bahwasanya terdapat pohon-pohon yang besar di dalamnya dan daun-daunnya selebar telinga gajah. Nabquha, di sini disebutkan di situ ada pohon-pohonan. Ini mungkin terjemahan nanti yang perlu dikoreksi jemaah. Jadi nabquha, sidratul muntaha, pohon sidr ini, di sini terjemahannya terdapat pohon-pohon besar. Nabquha itu buahnya itu seperti tempat kullah, tempatnya air yang ada di tempat hajar, besar-besar buahnya. Daunnya seperti telinga gajah. Jadi ini sedang menggambarkan pohon sidir yang besar sekali yang ada di sana. Kemudian disebutkan bahwasanya ketika ditanya apa ini, qala hadhihi sidratul muntaha, ini adalah sidratul muntaha. Fa wa idza arba'atu anhar, di bawah sidratul muntaha dilihat ada aliran sungai. Kita tahu biasanya mata air itu memang mengalir dari bawah pohon. Di situ ada mata air yang menjadi sungai besar. Ada empat sungai yang dilihat oleh Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mendapatkan penjelasan dari Jibril bahwasanya ini ada dua sungai yang di dalam, yang batin, ada yang di luarnya. Ada sungai yang di dalam, seakan-akan berada di dalam tanah. Ada sungai yang keluar, yang kelihatan. Disebutkan bahwasanya dua sungai yang batin itu adalah dua sungai di surga. Adapun dua sungai yang zahir adalah sungai yang ada di dunia. Disebutkan bahwasanya itu adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Dan nantinya kita tahu bahwasanya sungai yang ada di surga itu empat sungai. Taib. Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dikasih segelas madu utia bi ina'in min khamrin wa ina'in min laban wa ina'in min asal. Diberi dengan tiga macam gelas. Segelas khamr, segelas susu, segelas madu. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil susu dan disebutkan hiyal fitrah allati anta alaiha wa ummatuka, fitrah kesucian yang kau berada di atasnya. Selesai ini, di sini terjadi diwajibkannya salat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, silakan dibaca. Kemudian diwajibkan atasku sholat 50 waktu sehari semalam. Aku pun kembali, lalu aku bertemu Musa alaihissalam. Ia bertanya, apa yang diperintahkan kepadamu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku diperintahkan sholat 50 waktu sehari semalam. Musa berkata, umatmu tidak akan sanggup melakukan sholat 50 waktu sepanjang hari. Demi Allah, aku pernah mencobanya pada manusia sebelum kamu. Aku pun pernah memaksakan Bani Israil dengan serius. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan bagi umatmu. Aku pun kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk meminta keringanan. Maka dikurangi 10 waktu. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dikurangi lagi 10 waktu. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Ia pun berkata seperti semula. Aku pun kembali menemui Allah. Maka dikurangi 10 waktu lagi. Aku pun kembali dan bertemu Musa lagi. Dia pun berkata seperti semula. Aku pun kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Maka aku pun diperintahkan 10 waktu sholat dan sehari semalam. Aku kembali dan bertemu Musa lagi. Dia pun berkata, apa yang diperintahkan kepadamu? Aku menjawab, aku diperintahkan sholat 5 waktu setiap hari. Dia berkata, umatmu tidak akan sanggup sholat 5 waktu. Aku pernah mencobanya pada manusia sebelummu dan aku pun pernah memaksakannya kepada Rasul dan Rasul. Kembalilah kepada Tuhanmu, mintalah keringanan bagi umatmu. Muhammad SAW berkata, aku telah minta kepada Tuhanku hingga aku terasa malu. Akan tetapi, aku ridha dan menerimanya. Ketika aku meninggalkannya, terdengarlah sebuah seruan. Aku telah tetapkan kewajibanku dan aku telah ringankan dari dosa-dosaku. Barakallahu fiik. Subhanallah jamaah. Diwajibkan salat 50 waktu, Rasulullah SAW terima. Selesai. Beliau berangkat untuk turun menuju ke bumi. Untuk menyampaikan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepada umatnya. Tanpa merasa ada beban sedikit pun. Sebuah akhlak dari Nabi SAW. Beliau turun. Kita tahu di langit ketujuh Nabi Ibrahim, langit keenam Nabi Musa alaihissalam. Ditanya sama Nabi Musa, apa yang Allah wajibkan kepadamu? Kata sholat 50 sholat. Bayangkan 50 sholat ya mah. Kalau yang diwajibkan kepada kita itu 50 sholat. Kita punya jam 24 jam. Jadi bisa jadi sejam dua kali sholat. Maka Nabi Musa alaihissalam ketika mendengar hal itu, kau nggak umatmu nggak mampu, umatmu nggak mampu. Aku sudah coba, aku sudah berusaha sampai capek ngurusin Bani Israel. Minta keringanan dari Allah, subhanallah, nasihat dari seorang nabi yang berpengalaman. Nabi alaihissalam belum pengalaman nih dalam masalah kewajiban sholat ini. Dan kita lihat jemaah, kewajiban sholat ini berbeda dengan kewajiban dan ibadah lainnya. Nggak bisa ditinggalin. Nggak bisa diganti. Kecuali dalam kondisi orang ketiduran atau lupa. Beda dengan puasa. Nggak mampu puasa, boleh nggak puasa. Kasih makan sama orang. Nggak mampu berhaji, boleh badal haji. Namanya orang sakit, nggak bisa berangkat haji. Boleh digantikan. Tapi sholat, subhanallah. Gak mampu berdiri, duduk. Gak mampu duduk, rebahan. Artinya kewajiban ini gak bisa gugur. Syarat-syaratnya ketat sekali. Harus berwudu, bersuci. Harus mandi junub, apabila junub. Gak mampu berwudu, tayamum. Harus menutup aurat, harus menghadap kiblat. Ada banyak aturannya. Sehingga Nabi Musa alaihissalam menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berat nih, 50 waktu berat, minta keringanan. Maka karena melihat Nabi Musa lebih pengalaman, Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat menuju Allah. 10 turun lagi, enggak mampu minta keringanan lagi. Jadi 30 jadi 40, 50 jadi 40, jadi 40 jadi 30, 30 jadi 20, 20 jadi 10, 10 minta keringanan lagi, jadi 5. Kata Nabi Musa AS, minta keringanan lagi. Gak mampu umatmu, aku udah coba. Subhanallah. Tapi ketika itu baginda Nabi kita AS mengatakan, ta istahyait. Udah minta sama Rabbku sampai aku malu akhirnya. Malu mau minta lagi. Walakin arda wa usallim. Tapi aku ridha dan menerima. Tatkala itu, falamma jawaztu, ketika aku udah lewat, ada yang menyeru kata Nabi SAW. Yang mengatakan, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Dikatakan dengan suara itu, aku telah tetapkan kewajibanku. Sudah tuh, 5 waktu. Dan aku telah ringankan untuk hamba-hambaku. Artinya sholat itu gak jadi berat. Maka dikatakan, wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Sholat itu berat. Benar-benar perkara yang berat. Kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Kemudian sholat itu bisa menjadi penyejuk jiwa. Sholat itu bisa menjadi solusi segala permasalahan. Itulah keringanan-keringanan yang Allah berikan. Sehingga kalau kita lihat, orang kalau khusyuk sholatnya terasa tidak bacaan imam, terasa sujud dia kurang lama. Sebagian salafus saleh subhanallah menceritakan, seorang tabiin menceritakan bagaimana sholatnya Abdullah bin Zubair. Dia ngeliat Abdullah bin Zubair sholat, habis bacaan dia ruku. Ini dilihat Abdullah bin Zubair ruku, dia sedang baca Al-Baqarah. Orang ini sedang baca Al-Baqarah. Dibaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Itu Ibn Zubair belum bangkit jamaah dari rukunya. Artinya yang Allah katakan, Allah telah ringankan buat hamba-hambanya. Akhirnya ya udah. Setelah itu Nabi SAW turun dan lima waktu yang dibawa. Nah, dilanjutkan. Dalam Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, mereka bertanya, "Kemana?" Dia menjawab, "Ke Baitul Maqdis." Mereka berkata, "Kemudian pagi ini kamu sudah berada di tengah-tengah kami lagi?" Beliau menjawab, "Iya." Ibnu Abbas berkata, "Ada yang bertepuk tangan, ada juga yang meletakkan tangannya di kepala karena merasa heran dengan kebohongan yang diklaimnya." Mereka bertanya lagi, "Apakah kamu mampu menggambarkan kepada kami Masjid Al-Aqsa itu?" Karena di antara mereka ada yang pernah mengunjungi wilayah tersebut dan melihat masjidnya. Rasulullah SAW berkata, "Aku pun menggambarkannya sehingga aku sedikit bimbang tentang gambarannya. Tiba-tiba aku diperlihatkan masjid itu dengan jelas akan diletakkan di depan rumah Uqair. Maka aku pun menyebutkan semua ciri-ciri sambil melihat rumah tersebut." Ibnu Abbas berkata, "Adapun ciri-ciri tersebut aku tidak hafal." Maka mereka pun berkata, "Adapun ciri-cirinya demi Allah semua benar." Ibnu Qayyim rahimahullah. Barakallahu fi jama'ah. Subhanallah. Ya memang kalau orang bicara logika, mereka mengatakan gimana mungkin semalam engkau sudah ada di sini. Kita nih kalau mau ke Aqsa, orang Mekah kalau ke Masjid Aqsa itu sebulan naik onta, pulang sebulan. Kalau sekarang orang mungkin sudah bisa mencerna agak lebih mudah. Ada pesawat yang supersonik umpamanya. Ada yang bisa mereka gambarkan. Tapi orang-orang pada waktu itu kan gimana? Di sini iman jamaah. Akhirnya mereka dikatakan ada yang bertepuk tangan, ada yang terheran-heran. Mungkin ini bohong banget nih orang ini. Masa semalam udah di sini? Tapi ada di antara mereka yang berusaha untuk bertanya, untuk mengetes, mengecek kebenarannya. Coba, gimana gambaran Masjidil Aqsa? Karena ada yang pernah berangkat ke sana. Rasulullah SAW mulai menggambarkan, tapi ada yang ragu. Karena beliau begitu cepatnya di sana. Orang jemaah haji aja, jemaah umroh yang berangkat ke Masjidil Aqsa, dia berhari-hari kalau disuruh mensifati Masjidil Aqsa secara keseluruhan, berat buat dia. Tapi ini Nabi SAW digambarkan seakan-akan beliau melihatnya. Sekarang kita bisa melihat. Orang kalau tanya, antum bisa sebutkan tentang Masjid Al-Aqsa? Bisa. Lewat gambar dia lihat, oh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Menaranya ada berapa, pintunya ada berapa, luasnya berapa. Itu Nabi SAW pada masa itu ditampakkan, diangkat tuh gambarnya Masjid Al-Aqsa kepada Nabi SAW. Dikatakan, "Faji'a bil masjid wa ana andur." Didatangkan masjid itu seakan-akan aku melihatnya. Maka Nabi mensifatinya dengan sifat yang benar. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya akan lanjutkan. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, pada pagi harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kaumnya apa yang Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya berupa ayat-ayatnya yang besar. Maka mereka semakin mendustakannya, menyakiti dan melecehkannya. Beliau juga menceritakan tentang kafiran mereka yang tengah di perjalanan dan kapan tibanya. Beliau juga menceritakan tentang unta yang terlepas dan realitanya persis seperti apa yang dikatakannya. Namun semua itu tidak menambahkan kecuali semakin jauhnya mereka dari kebenaran dan orang-orang mulia tidak menginginkan kecuali kekufuran. Ini adalah sikap orang-orang kafir terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Sementara sebagian orang yang telah menyatakan Islam tetapi keimanan mereka masih lemah menjadi murtad. Iman mereka goyah karena persoalan yang sepele. Sementara itu, sekelompok lain imannya semakin mantap seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika menerima informasi tersebut, beliau langsung membenarkannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Barakallahu fiik, jamaah. Allah mengatakan, Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan beriman, mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami sudah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Fitnah itu akan datang untuk menguji kebenaran keimanan kita. Peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi salah satu ujian. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim bahwasanya ada yang awalnya muslim murtad. Yang imannya masih lemah dengar cerita seperti itu, aduh mana mungkin kata mereka. Karena iman mereka lemah. Adapun orang-orang musyrikin, ini namanya orang-orang tidak beriman. Mereka bertanya tentang sifat-sifat Masjidil Aqsa, dikasih tahu nih sifatnya kayak gini, tetap gak percaya. Dikasih informasi itu kafilahnya, yang kafilah orang-orang Quraisy akan nyampe hari ini, aku melihatnya di tempat ini maksudnya. Ternyata betul sampainya seperti yang disebutkan oleh Nabi Alaihissalam. Disebutkan bahwasanya ada satu unta mereka yang terlepas. Itu orang-orang musyrikin ketika datang kafilah ini ditanya, apa betul unta kalian ada yang terlepas? Dan kemudian ada yang ngasih tahu kalian, kata dia. Iya, kata dia. Itu pun tidak membuat mereka beriman. Maka keimanan kita akan diuji terus, diuji terus. Dan ujian itu tidak berhenti. Maka semoga Allah menetapkan keimanan kita. Jadi fitnah yang datang itu untuk memisahkan mana yang asli dan mana yang imitasi, untuk menampakkan hakikat kepribadian kita. Barakallahu fikum. Baik, lanjutkan. Dari Aisyah radhiyallahu anha yang berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diisrakan ke Masjidil Aqsa, maka orang-orang pun mulai membincangkannya. Sebagian orang yang sebelumnya beriman dan membenarkan yang menjadi murtad, mereka pun datang menemui Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya berkata, tidakkah kamu menemui temanmu yang mengaku melakukan perjalanan di malam hari ke Baitul Maqdis? Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya, apakah ia mengatakan seperti itu? Iya, jawabnya. Abu Bakar berkata, seandainya ia memang mengatakan seperti itu, sungguh ia benar. Mereka berkata, oh mempercayainya bahwa ia pergi semalaman ke Baitul Maqdis dan sudah kembali pagi harinya. Abu Bakar menjawab, iya, bahkan aku menerangkan yang lebih jauh dari itu. Aku percaya tentang wahyu langit yang turun pagi dan petang. Oleh karena itu, Abu Bakar dinamakan As-Siddiq, orang yang membenarkannya. Barakallahu fiik. Lihat ini jemaah. Mukmin. Konsekuensi seorang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tasdiquhu fi ma akhbar. Adalah membenarkan semua informasi yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau masuk akal kita, mau bisa dicerna, enggak bisa dicerna, pasti benar. Kenapa? Karena yang menyampaikan ini Nabi alaihi salatu wasallam. Kita pun sekarang diuji. Kadang-kadang ada hadis-hadis yang mungkin sebagian orang mengatakan kok kayaknya enggak masuk akal Ustaz ya. Kalau hadisnya sahih, pasti tidak bertentangan dengan akal kita. Hanya mungkin kelemahan akal kita sehingga kurang bisa mencerna. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan informasi bahwasanya kalau ada lalat, idza dakhala al-ina, idza dakhala al-dhubab atau idza waqa'a al-dhubabu fi ina'i ahadikum. Apabila ada lalat yang nyemplung, yang jatuh di minuman kalian, kuah kalian, falyaghmishu, suruh celup kemudian suruh buang. Di satu sayapnya lalat itu ada bakteri, dan di sayap satunya itu ada penawarnya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Lalu muncul dulu sebagian orang yang menentang hadis ini dengan mengatakan, mana mungkin ini lalat bakteri kayak gitu. Masa masuk di teh kita kemudian kita buang, masih layak diminum tehnya itu. Steril. Jamaah, kita harus percaya. Itu sabda Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kan gak masuk akal. Setelah dicek secara medis ya, setelah manusia menciptakan alat-alat yang lebih canggih lagi, mereka baru bisa mengecek kebenaran hadis itu alaihissalatu wassalam. Kalau kita kaum muslimin percaya tanpa cek tersebut. Kenapa? Karena yang ngasih tahu ini adalah utusan Rabbul Alamin. Yang Rabbul Alamin itu yang menciptakan lalat. Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Masa yang menciptakan enggak tahu? Enggak mungkin lah. Allah itu Maha lembut dan Maha mengetahui secara detail. Makanya Abu Bakar Siddiq ketika disanggah, engkau percaya kita ini perjalanan sebulan nih. Dia enggak sampai semalam udah nyampe di sini. Engkau percaya gitu? Maka Abu Bakar menyampaikan iman kepada nih orang-orang musyrikin. Aku tuh percaya dengan wahyu yang turun lebih jauh dari itu. Pagi dan petang turun wahyu dari langit, aku percaya. Maka jemaah, inilah tugas seorang muslim. Berserah diri kepada semua aturan Allah, informasi yang Allah sampaikan. Kullun min indillah. Naam, tafadhal. Ibnu Hajar berkata, ada perbedaan pendapat di kalangan salaf sesuai dengan perbedaan riwayat yang ada tentang Isra dan Mi'raj. Di antara mereka, ada yang berpendapat bahwa Isra dan Mi'raj terjadi dalam malam yang sama, dalam keadaan sadar dan dengan jasad dan rohnya Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi. Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama hadis, ulama fikih, dan ulama akidah. Pendapat ini diperkuat dengan riwayat-riwayat yang sahih yang tidak mungkin menolaknya. Barakallahu fiik. Iya, berkaitan dengan perjalanan Nabi SAW, apakah dengan ruh dan jasad atau dengan ruh saja? Ini terjadi perbedaan pendapat, tapi pendapat jumhur ulama, dan itulah pendapat yang lebih kuat dan gak mungkin ditolak, bahwa Nabi Isra dan Mi'raj itu dengan ruh dan jasadnya. Kenapa? Kalau hanya dengan ruh, jadi seperti mimpi, jasadnya ada di sana. Jadi penolakan orang-orang musyrikin tidak mungkin sedahsyat yang akan didapatkan. Karena bisa jadi ya, orang tidur, ruhnya kemana-mana. Kita ajak tidur, kadang-kadang ruh kita sampai ke kota mana, balik lagi. Itu berkaitan dengan ruh. Dan kita tahu, gak bisa kita berbicara panjang tentang ruh. Karena Allah mengatakan, Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma'utitum minal ilm illa qalila. Ruh itu urusan Rabbku. Kalian kasih ilmu dikit tentang ruh. Intinya pendapat yang rajih, beliau dengan jasadnya berangkat. Dan disinilah nilai mukjizat yang agung untuk Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kalau mimpi, Nabi alaihissalatu wassalam pernah bermimpi berangkat ke surga, pernah bermimpi beliau naik ke gunung yang tinggi, mendengar lolongan penghuni neraka sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berangkatnya Nabi alaihissalatu wassalam dengan ruh dan jasad. Baik, jadi gak mungkin kita menolaknya. Lanjutkan. Sedangkan peristiwa bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para Nabi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, adapun bertemunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa Alaihissalam dan Nabi-Nabi yang lainnya pada malam Mi'rajnya, seperti bertemunya beliau dengan Nabi Adam ketika berada di langit dunia, Yahya dan Isa di langit kedua, Yusuf di langit ketiga, Idris di langit keempat, Harun di langit kelima, Musa di langit ke-6 dan Ibrahim di langit ke-7 atau sebaliknya. Beliau bertemu dan melihat mereka hanya ruhnya saja yang dibentuk seperti tubuh mereka. Nah, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kecuali Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena kita tuh Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit bersama ruh dan jasadnya. Adapun nabi-nabi yang lainnya, jasad mereka ada di bumi. Dan alam ruh, alam yang gaib yang kita enggak tahu jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berangkat menuju ke Masjid Aqsa, beliau itu melewatin kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Beliau melihat Nabi Musa alaihissalam sedang sholat di kuburannya. Kemudian beliau sampai ke Masjid Aqsa, kemudian berangkat ke Sidratul Muntaha. Di sana berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Ruhnya di sana. Kemudian ketika turun, disebutkan dalam riwayat bahwa Nabi alaihissalam menjadi imam di Masjidil Aqsa, makmumnya para nabi semuanya. Jadi seorang muslim ketika mendapatkan cerita seperti ini, apabila hadisnya sahih, maka tidak bagi dia kecuali menerima. Ya sudah, namun kita enggak tahu. Kita kadangkala diceritai oleh seseorang tentang satu tempat, kita tahu orangnya ini jujur, enggak bohong, kita percaya, padahal kita enggak tahu. Apalagi yang menyampaikan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi berkaitan dengan yang dilihat oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hanya ruhnya saja yang dibentuk seperti tubuh mereka kecuali Nabi Isa alaihi salam, karena Nabi Isa alaihi salam diangkat bersama berjamaah bersama jasadnya. Baik. Fadhil. Ini adalah ringkasan kisah Isra dan Mi'raj. Saya merasa cukup dengan menukil kisahnya dari dua kitab sahih dan musnad sebagaimana kami ceritakan sebelumnya, serta dengan menukil komentar Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Hajar. Kalau tidak demikian, maka riwayat-riwayat tentang Isra dan Mi'raj akan mendominasi penulisan sejarah periode Mekah. Barakallahu fiik. Jadi ini secara singkat, kalau kita membaca tafsir Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, kita akan mendapatkan riwayat-riwayat yang banyak, yang ada tambahan, yang ada pengurangan, yang lebih detail laginya. Tapi dicukupkan di sini karena kita akan mengambil pelajaran apa yang bisa kita ambil dari peristiwa ini dalam perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, silakan. Hikmah pelajaran yang bisa dipetik. Pelajaran yang dapat kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj. 1. Tidak ada riwayat yang menjelaskan tanggal terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj yang dapat dijadikan sandaran. Oleh karena itu, terjadi perbedaan dalam hal ini dan beragam pendapat. Hal ini menunjukkan sebagaimana telah kami katakan juga tentang tanggal kelahiran beliau bahwa malam Isra dan Mi'raj bukanlah malam yang istimewa untuk melakukan ibadah. Tidak disyariatkan pada malam tersebut untuk meningkatkan ibadah, baik serupa sholat, umrah, ataupun sedekah. Seandainya malam tersebut memiliki keistimewaan khusus untuk beribadah, pasti akan ada penjelasannya untuk kita yang dapat menghilangkan keraguan dan perbedaan. Barakallahu fi. Jadi, malam itu malam istimewa. Ingat, malam kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam, hari kelahiran Nabi alaihissalatu wassalam, tentunya hari yang sangat istimewa. Malam Isra dan Mi'raj adalah hari yang sangat istimewa buat umat Islam. Namun yang ingin disebutkan oleh Syekh ini, tidak ada keistimewaan tersendiri yang disyariatkan kita untuk menghususkan ibadah tertentu dalam malam itu. Itu. Jadi kalau bicara malam itu istimewa, malam istimewa. Tapi tidak adanya anjuran dari Nabi alaihissalatu wassalam, arahan untuk umpamanya menambah sholat pada malam itu, berpuasa pada hari itu, kemudian pada hari Isra Mi'raj umpamanya, kemudian tidak dianjurkan untuk banyak-banyak sedekah pada hari itu. Tidak ada arahan tersebut dari Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi kalau bicara keistimewaan malam itu tentunya sangat istimewa. Malam yang akan senantiasa dikenang oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan kita pun mengenangnya, yang dikenang dalam malam itu adalah pelaksanaan ibadah yang disyariatkan pada malam itu, sholat. Yang kita senantiasa mengatakan dalam sholat kita, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka di sini yang ingin disampaikan bahwasanya tanggal peristiwa tersebut, ya terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab umpamanya. Tapi yang jelas tidak ada ibadah tersendiri yang disyariatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk dilakukan pada malam tersebut. Baik, silakan dilanjutkan. Al-Qasthalani berkata, mengutip ucapan Syekh Abu Umamah bin An-Naqasi, adapun malam Isra dan Mi'raj tidak ada waktu. Afwan. Abu Umamah bin An-Naqash. Jangan dibaca Naqashi. Bin Naqash. Naam. Mungkin ucapan Syekh Abu Umamah bin An-Naqash, adapun malam Isra dan Mi'raj tidak ada satupun riwayat, baik sahih maupun dhaif, yang menjelaskan keistimewaan beramal pada hal tersebut. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun sahabat tidak menjelaskan hal tersebut dengan sanad yang sahih. Selain itu, tidak pernah ada saat ini hingga hari kiamat yang menjelaskan hal tersebut. Siapa saja yang mengatakan tentang hal itu hanya pendapat pribadinya saja yang mungkin ada pertimbangan tertentu. Oleh karena itu, banyak sekali pendapat-pendapat dalam hal ini yang bertolak belakang dan tidak ada satupun yang sahih. Seandainya hal ini memberi manfaat bagi umat sekalipun setitik, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan amalan di malam itu, jemaah. Di malam Isra Mi'raj. Kalau memang ada, ini disebutkan hadis sahih enggak ada, hadis dhaif enggak ada. Berkaitan dengan keutamaan beribadah. Ingat malam itu malam yang sangat mulia, yang sangat istimewa. Tapi adakah penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasalam? Yang Nabi tidak pernah menyembunyikan sesuatu dari umatnya. Tidak ada satupun kebaikan yang diperlukan oleh umat ini, melainkan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Dan tidak ada satu keburukan yang membahayakan umat ini, melainkan Rasulullah SAW sudah mewanti-wanti umatnya tentang hal tersebut. Maka Syekh Al-Qustrani mengatakan tidak ada. Sehingga kita harus lebih berhati-hati dalam beramal. Kalaupun ada, saya sebutkan di sini, kalaupun ada orang yang ngomong ini malam mulia, kita harus melakukan ini dan itu macam-macam, disebutkan bahwasanya ini adalah pendapat dia pribadi. Mungkin dia memiliki pertimbangan apa, tapi kalau kita lihat Nabi alaihi salatu wasallam tidak. Ini berdasarkan penjelasan Syekh. Nah, saya akan lanjutkan. Diriwayatkan dari Ibnu Qayyim rahimahullah, dari Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, tidak ada dalil yang jelas tentang malam Isra juga bulannya juga kepastiannya. Yang ada adalah riwayat muqatti' yang beragam. Tidak ada satupun yang qat'i atau kuat. Tidak disyariatkan bagi kaum muslimin yang meyakini malam tersebut mengistimewakan dengan sholat dan lainnya. Sedangkan sebagian masyarakat yang meyakini bahwa peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab, Syekh Ahsin Tirti berkata, tidak ada dalil yang sahih maupun hasan yang menjelaskan bahwa peristiwa Isra terjadi di bulan Rajab. Yang sesungguhnya semua itu tidak memiliki dasar. Barakallahu fiik. Maka ini hanya ingin menjelaskan bahwasanya hendaklah kaum muslimin berusaha untuk mengingat peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan sholat yang diwajibkan di dalamnya. Artinya kita memperbaiki sholat kita, kita melihat bagaimana disyariatkannya sholat ini yang awalnya 50 sholat, jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10, jadi 5. Sehingga tatkala mengingat peristiwa tersebut, kita ini jadi lebih ringan melaksanakan sholat. Jadi ya Allah, gimana kalau 50? Di situ kita juga akan mensyukuri Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di situ kita juga akan berterima kasih kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Musa alaihi wasallam. Yang di sana Allah jalla jalaluh dengan sebab Nabi Musa alaihissalam dan berangkatnya Nabi kita Muhammad alaihissalam, salat itu jadi ringan, jadi 5 jamaah. Jadi kalau ada kaitan ibadah khusus di malam tersebut, maka disebutkan tidak ada dalilnya, dan itu hanya pendapat pribadi dengan pertimbangan yang mereka mungkin punya pertimbangan, tapi hendaklah umat Islam berusaha untuk kembali kepada ya kepada Al-Qur'anul Karim dan kepada sunnah Nabi alaihi salatu wasallam berdasarkan pemahaman para salafus saleh. Barakallahu fikum. Yang kedua. Dua. Orang-orang yang menistakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada kisah Isra dan menganggapnya aneh, mereka lupa tentang sesuatu yang penting yang dikemukakan pada ayat yang Allah taala berfirman. Maha suci Zat yang telah mengisrakan hambanya. Allah yang mengisrakan hambanya. Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan bahwa ia melakukan Isra atas kemauannya sendiri. Orang yang mengingkari Isra dan menganggap aneh sesungguhnya ia telah menyerang dan menyangkal kekuasaan Allah, bukan kekuasaan Rasulullah SAW. Barakallahu fikum, Masya Allah. Ini faedah yang dahsyat sekali ya. Jadi ketika ada orang yang mendustakan, sekarang momen ada orang yang masih meragukan Isra'nya Nabi alaihissalatu wassalam, sejatinya mereka itu meragukan kekuatan Allah Jalla Jalal. Nabi adalah hamba. Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi. Disebutkan yang mengisra'kan itu Allah. Makanya tadi Anda sampaikan, sekarang aja orang bisa melihat perjalanan subhanallah. Orang berangkat haji 9 jam sampai Mekah. Dari Mekah ke Palestina sekarang mungkin naik pesawat 1 jam atau 2 jam. Mereka udah nyampe. Jadi kalau nyampe terus mau pulang langsung berarti hanya butuh waktu 5 jam udah nyampe ke Mekah lagi. Ini kekuatan manusia yang kita lihat dengan pesawat mereka. Bagaimana dengan Rabbul Alamin? Dengan kekuatan Allah Jalla Jalla. Sehingga seorang yang mendustakan peristiwa Isra ini, sejatinya dia meragukan kekuasaan Allah. Peristiwa terjadinya pemindahan singgasana Ratu Balqis yang hanya dalam hitungan detik atau menit sudah ada di sana. Qala alladhi indahu ilmun minal kitab. Ini kekuasaan Allah Jalla Jalaluh. Yang Allah bisa menggerakkan hal itu. Nah, yang ketiga. Iya. Peristiwa Isra dan Mi'raj dan sejumlah peristiwa aneh mukjizat Ibnu Hajar berkomentar. Semua peristiwa seperti pembelahan dada, dikeluarkannya hati dan yang lainnya wajib diterima tanpa harus menyangkalnya atau menafsirkannya. Karena kemampuan Allah yang sangat mungkin. Tidak ada satu pun yang mustahil dalam hal ini baginya. Barakallahu fiik. Di sini ada terjemahan yang perlu ditambahkan ya. Ibn Hajar mengatakan wa jami'u ma warada min syaqqi as-sadr wa istikhrajil qalb wa ghairi dhalika min umuril khariqa lil 'adah. Jadi semua peristiwa seperti pembelahan dada, dikeluarkan hati dan yang lainnya yang di luar nalar. Artinya yang sesuatu yang tidak biasa. Sesuatu yang aneh yang di luar nalar ini, maka kewajiban kita adalah menerima. Allah itu ala kulli syai'in qadir, jemaah. Dan sekarang kalau kita melihat, kita akan semakin mudah untuk menerimanya dengan adanya teknologi. Kalau bicara, Anda pernah melihat peristiwa orang, ya lihat di YouTube ya, orang yang bedah jantung ya, jantungnya dibedah, dikeluarin ya, kemudian ada yang mungkin dibelah kemudian dibersihkan, ada yang bypass macam-macam. Itu bisa terjadi sekarang. Apalagi ini yang dikirim nih Jibril alaihissalam untuk melakukan hal itu. Maka ingat Allah ala kulli syai'in qadir dan tugas kita menerima hal itu. Enggak ada yang mustahil buat Allah. Nah, yang keempat. Di antara hikmah Isra sebelum Mi'raj adalah keinginan untuk memperlihatkan kebenaran bagi para penentang yang ingin memadamkannya. Sebab seandainya dimi'rajkan terlebih dahulu dari Mekah ke langit, maka tidak ada peluang bagi para pembangkang untuk meminta penjelasan. Ketika beliau menceritakan bahwa beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, mereka pun menanyakan di detailnya, karena mereka pernah melihatnya dan mereka mengetahui bahwa beliau belum pernah melihatnya. Namun ketika beliau menceritakan, terbuktilah kebenaran ceritanya tentang Isra'nya ke Baitullah Qudus. Apabila cerita tersebut benar, maka benarlah semua cerita beliau. Barakallahu fiik. Subhanallah jemaah. Kenapa Nabi Alaihissalam kok enggak langsung aja dari Mekah menuju langsung ke langit sana? Tapi berangkat ke Aqsa dulu, dari Aqsa baru berangkat ke langit. Tentunya ada hikmah di situ. Salah satu hikmahnya tadi, ini sebagai muqaddimah. Kalau mau cerita perjalanan langsung ke Sidratul Muntaha, maka mereka gimana mau mengetes kebenarannya? Allah Jalla Jalla ingin memberikan kepada orang-orang musyrikin, karena Allah itu Rahmanir Rahim. Allah ingin memberikan peluang kepada mereka untuk mengecek kebenaran berita ini. Isra nih. Nabi enggak pernah ke Aqsa sallallahu alaihi wasallam. Kalian pernah ke Aqsa? Coba dites kebenarannya, dilihat benar enggak? Kalau itu benar, yang selanjutnya tentunya akan benar. Maka ini salah satu kasih sayang Allah kepada kita. Karena itu bisa dengan nalar orang bisa berangkat ke sana. Adapun kenapa kok tidak langsung ke Mekah tadi disebutkan oleh Syekh? Karena orang-orang musyrikin gimana mau mengecek kebenarannya? Nah, dilanjutkan. Lima, Isra'nya beliau ke Baitul Maqdis, kemudian ia ke langit merupakan bukti bahwa masjid tersebut memiliki kedudukan yang penting dan strategis, yang hal ini harus dipahami oleh umat Islam dimanapun. Jangan sekali-kali menyekalikan keberadaan Masjidil Aqsa, karena ia juga merupakan kiblat yang pertama di samping tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisra'kan. Allahu Akbar. Di situ tuh Nabi Isra. Di situ tuh tempatnya para nabi. Jadi Syam ini tempatnya para nabi di sana. Maka kita perlu mengingat kedudukan Al-Aqsa. Jangan sampai pernah terhapuskan dari hati kita. Walaupun negara Palestina dihapuskan oleh pembuat peta yang ada Israel, tapi dalam hati kita tetap Palestina itu ada. Di hati kita tetap Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang mulia, yang kita harus berusaha untuk membebaskannya dari tangan orang-orang yang tidak benar di sana. Maka jangan sampai akhirnya kita meremehkan. Tapi bukan berarti ketika ada seorang yang meninggalkan negerinya, memang ada orang tinggal di Aqsa, kemudian hijrah. Lalu dia dicaci maki, gimana antum kok hijrah ninggalkan Aqsa gitu loh. Seharusnya antum di sana bertahan. Maka sampaikan kepadanya, hijrah itu bukan tanda benci. Hijrah itu bukan tanda kita tidak suka dengan tempat tersebut. Sebagaimana hijrahnya Nabi SAW meninggalkan kota Mekah, meninggalkan Masjidil Haram, meninggalkan Al-Ka'bah. Bukan karena enggak suka, tapi karena penduduknya bermasalah. Maka Nabi alaihissalam ketika meninggalkan Mekah, apa kata beliau? Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu minki. Andai kata bukan karena kaummu yang merusak, kaummu yang mengeluarkanku, maka aku enggak akan pernah keluar dari engkau. Seperti itu. Baik. Yang ke 6. Peristiwa Isra dan Mi'raj juga mengandung peristiwa-peristiwa aneh. Sebagian orang berusaha untuk menyanggah orang-orang yang mengingkarinya dengan argumentasi bahwa hal tersebut sesuai dengan hukum alam. Sebenarnya ketika kita menggunakan cara-cara tersebut, berarti kita menolak semua itu sebagai mukjizat dan keistimewaan para nabi. Metode cara yang benar adalah memastikan apakah yang mengingkari itu percaya kepada Allah, Rasul dan risalahnya, atau ia memang tidak percaya semua itu. Kalau ia termasuk kelompok pertama, bagi kita cukup hanya menjelaskan bahwa peristiwa ini bersumber dari sanad yang sahih dari pembawa risalah. Jika ia termasuk kelompok yang kedua, maka ia lebih membutuhkan argumentasi tentang Allah dan Rasulnya daripada argumentasi tentang Mi'raj dan berbagai peristiwa aneh lainnya. Barakallahu fiik. Ini penting jemaah, memahami siapa lawan kita berbicara. Itu penting. Apakah dia beriman atau enggak beriman? Disebutkan kalau dia enggak beriman, ya beda cara menyikapinya. Kita enggak usah cari dalil tentang Isra Mi'raj. Kita enggak perlu pakai dalil, oh tadi pesawat kan bisa sampai ke sana cepat, nggak perlu. Ini masalahnya dia nggak beriman dengan Allah dan Rasulnya. Yang perlu adalah bagaimana mendatangkan bukti tentang keberadaan Allah dan kebenaran Rasulullah SAW. Tapi kalau orang ini beriman, maka yang perlu ditekankan sama dia adalah kebenaran cerita ini dengan sanad yang sahih. Nggak main-main. Ini bukan cerita yang dikarang oleh fulan atau Allah, tapi ini memang Rasulullah SAW menyampaikan hal tersebut. Jadi ingat pentingnya seorang muslim ketika berbicara dengan orang. Sehingga dia faham bagaimana cara menghadapinya sesuai dengan keilmuan mereka dan keimanan mereka. Dilanjutkan. Bukanlah merupakan cara yang terbaik bagi kita mengusahakan diri kita sendiri dengan mendatangi orang yang mengingkari Allah, para nabi dari kitab-kitab suci untuk meyakini bahwa peristiwa Mi'raj tidak bertentangan dengan hukum alam. Karena hal ini tidak akan membawa hasil yang kita inginkan kalau Muhammad adalah tentang bahwa Isra dan Mi'raj bukanlah istimewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan peristiwa alam, maka kita telah merampas nilai yang kemujizatan dari kisah tersebut. Padahal Rasul tidak dibuktikan sebagai Rasul, kecuali dengan menetapkan mujizatnya. Pandangan seperti ini yang memang sebagian orang sangat tidak produktif karena tidak menyangkal iman dan tidak pula menghancurkan kekafiran. Sahih. Jadi ini penting, ini penting. Kadang-kadang memang ada sebagian kita, mungkin tadi sebagai contoh anak katakan, oh ini tidak bertentangan dengan alam, dengan akal pun sekarang manusia bisa menerima ya. Ini mukjizat nih. Mukjizat Nabi alaihi salatu wassalam. Yang beliau berangkat ke sana naik buruk. Nih kita bicara yang pertama buruknya nih. Gimana tuh meletakkan kakinya di akhir mata dia memandang. Ini kita bicara mukjizat. Berangkat ke sana. Belum lagi menembus langitnya. Mau pakai apa kita? Ini kita bicara tentang mukjizat Nabi alaihissalatu wassalam. Sehingga gak perlu repot kita mendatangin orang-orang meyakinkan kalau ini tidak bertentangan dengan hukum alam macam-macam ini itu. Ini bisa jadi bertentangan dengan hukum alam. Yang menjadikan itu mukjizat. Pada masa itu kita bicara. Membelah dada. Mati orang dibeli, keluarkan jantungnya. Kita bicara mukjizat, tapi itu bisa terjadi buat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dilanjutkan. Dan metode yang benar? Metode yang benar adalah kita kemukakan dan menjelaskan tentang Allah Ta'ala yang apabila menginginkan sesuatu, cukup baginya untuk mengatakan umfayakun. Jadilah, maka jadi. Kalau mereka sudah meyakininya, maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak percaya terhadap agama dan apa yang bersumber dari agama, termasuk hal-hal yang membingungkan akal yang sombong. Termasuk tidak banyak tentang peristiwa usaha dan Mi'raj dan mukjizat lainnya. Barakallahu fiik, wallahi jamaah. Nih, pentingnya belajar dalam berdakwah, dalam berkomunikasi. Kita bisa lihat anak-anak yang kuliah di kuliah komunikasi, mereka diajarin cara menghadapi orang kayak gini, orang kayak gini, orang kayak gini. Maka kita pun harus belajar kalau ada orang non-muslim datang mengatakan, anak ini gak percaya ya kalau nabi kalian itu termuntal, anak gak percaya ini gak masuk akal, ini gak sesuai dengan hukum alam atau hukum matematika, macam-macam. Bagaimana kita menghadapi dia? Ini gak beriman orangnya. Dengan cara mengatakan, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Katakan, Rabb kami, Allah tuh, kalau ingin sesuatu, tinggal ngomong kun fayakun. Selesai. Kita bicara tentang Allah sama dia. Bukan tentang Isra Mi'raj. Barakallahu fikum. Anasya kita cukupkan di sini. Kita masih ada sisa waktu untuk tanya jawab mungkin. InsyaAllah untuk hikmah-hikmah lainnya dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Isra itu berarti dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan Nabi SAW menggunakan Mi'raj ya Ustaz ya. Nah. Dan Mi'rajnya itu naik ke langit dengan apa namanya, dengan apanya Allah alam, terus dan di setiap langit bertemu dengan para nabi, dan itu pun apa namanya selain meminta rohnya jadi kisah. Yang anda tanyakan adalah kenapa atau faedah apa yang kenapa hanya nabi-nabi tersebut saja yang disebut namanya, kan sedangkan nabi kan banyak lainnya. Ya, masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini pertanyaannya agak sulit nih. Jadi kenapa yang dijumpai oleh Nabi SAW atau yang berada di langit yang diceritakan oleh Nabi SAW hanya nabi-nabi tersebut? Ini menandakan bahwasanya nabi-nabi tersebut memiliki kedudukan yang spesial di sisi Allah. Jadi mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Kemudian berkaitan dengan Nabi Idris, yang mungkin kalau Nabi Idris kan kita enggak dengar ceritanya sih, Ustaz. Memang Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim mengatakan wa rafa'nahu makanan 'aliyya, dan kami mengangkat Nabi Idris itu di tempat yang tinggi. Salah satunya tadi alaihissalam. Wallahu a'lam. Jadi yang kita ketahui bahwasanya ini menandakan ada kekhususan. Dan kalau kita melihat nabi-nabi, umpamanya nabi-nabi yang dibawa Nabi Musa alaihissalam, umpamanya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, Musa alaihissalam, dan Nabi Musa dari keturunannya Nabi alaihissalam, kenapa tidak disebutkan umpamanya Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, ya? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab yang jelasnya. Nah. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya Allah, aku telah mencobanya pada manusia sebelum kamu. Aku pun pernah merasakan dan isyarat dari Tuhan. Ini berarti pada masa Nabi Musa sudah ada perintah salat ini, Ustaz. Nah. Iya, berkaitan dengan syariat sholat ini ada di syariat Nabi Musa alaihissalam. Karena sejatinya sholat ini adalah doa. Cuma mungkin bentuk sholatnya yang wallahu a'lam. Ana akan bacakan ketika Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam. Nah, di surah Yunus Allah mengatakan wa auhayna, di surat Yunus ayat 87 Allah mengatakan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Allah mengatakan jadikan rumah-rumah kalian itu kiblat, tempat bermuajah. Wa aqimus shalah, dan dirikan salat. Wa basyiril mu'minin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Kita kalau melihat Nabi Zakaria alaihissalam, beliau salat. Mihrab, ada mihrabnya, masjidnya Masjidil Aqsa. Ketika Allah mengatakan kepada Maryam warka'i ma'ar raki'in, rukuklah engkau bersama orang-orang yang ruku. Jadi syariat salat ini sudah ada. Cuma bagaimana model salatnya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas secara umum ada ruku, ada sujud, ya. Karena kita lihat dalam agama kita pun kita lihat ada sholat khusuf, sholat kusuf, sholat gerhana yang mungkin modelnya agak berbeda. Kita melihat ada sholat id yang modelnya agak berbeda, takbirnya 7 kali, ya. Kemudian yang di yang pertama, yang di kedua 5 kali. Tapi yang jelas ibadah sholat itu telah ada pada masa nabi-nabi yang sebelumnya. Barakallahu fikum. Nah. Untuk pembedahan, Ustaz, Nabi pernah melakukan yang kita pelajari sudah ada 2 kali pembedahan masa usia 3-4 tahun itu dan pada mau diisrokan ini, Ustaz. Tapi sebenarnya berapa kali pembedahan, Ustaz, karena ada yang menyebutkan 3 atau 4 itu. Nah, iya. Jadi berkaitan dengan pembedahan itu memang pernah kita bahas pada waktu masa pembedahan Nabi alaihi salatu wasalam di umur 4 tahun ya, 3 atau 4 tahun, para ulama menyebutkan ada 4 riwayat pembedahan tersebut. Ada 4 kira-kira. Namun yang sahih adalah pembedahan 2 kali dengan riwayat-riwayat yang sahih, yakni ketika masih kecil dan ketika hendak Isra pada waktu umur 50 tahun. Ada yang mengatakan pembedahan sebelum turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wasallam pernah dibedah lagi, tapi insyaallah pendapat yang lebih kuat pembedahan itu dilakukan 2 kali. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaannya, sebelum Rasulullah diisafkan di Indonesia, yang ada itu, beliau pernah sholat yang beliau di apa digantungi apa ya perut unta, itu gimana Ustaz? Nah, iya berkaitan dengan sholat kita bicara kewajiban sholat. Kewajiban sholat yang 5 waktu itu baru turun di Isra' Mi'raj Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi adapun sebelum itu, maka Nabi sholat. Sesuai dengan ibadah yang diperintahkan kepada Allah Jalla Jalla kepada Nabi alaihi salatu wassalam, tapi tidak jadi kewajiban. Contohnya, termasuk ayat yang awal-awal turun adalah Ya ayyuhal muzammil Qumil laila illa qalila. Ada sholat malam di sana. Dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Artinya ibadah sholat itu sudah dilaksanakan tapi belum diwajibkan. Ketika turun ayat ini, Isra tentang peristiwa Isra ini, disitulah ada kewajiban sholat dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Sehingga Jibril turun untuk menjelaskan tentang yang 5 waktu ini. Subuh mulai kapan? Jibril hari pertama datang di awal waktu. Zuhur datang Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW ini waktunya sholat zuhur. Asar seperti itu. Maghrib seperti itu. Isya seperti itu. Artinya sholatnya itu udah tahu Nabi SAW tinggal waktunya. Kemudian keesokan harinya Jibril datang SAW di akhir waktu. Di akhir waktu subuh, di akhir waktu zuhur, di akhir waktu asar, di akhir waktu maghrib, di akhir waktu isya. Lalu Jibril alaihissalam mengatakan as-salatu bainahuma. Salatnya itu waktu salatnya di antara yang kemarin aku ajarkan kepadamu. Awal dan akhir. Jadi berkaitan dengan salat, Rasulullah sudah salat. Jangan dipikir umat Islam itu baru salat ketika turun ayat ini. Makanya ceritanya Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya dulu sholatnya itu dua-dua. Mereka sholatnya pokoknya dua-dua. Selesai turun kewajiban sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj ini, kemudian jadi dua, empat, empat, empat, ya, empat, empat, tiga, empat, ya, lagi. Disebutkan bahwasanya fa'ukirat sholatul musafir. Sholatnya musafir tetap dua, seperti yang dulu mereka lakukan. Adapun sholatnya orang yang mukim itu berubah jadinya. Jadi ibadah sholat itu sudah ada, tapi berkaitan dengan yang 5 waktu. Mereka baca Al-Quran Karim, Abu Bakar baca Al-Quran Karim di rumahnya ketika sholat ya. Para sahabat seperti itu, Nabi alaihi salatu wasallam sholat di depan Ka'bah yang dilemparin, yang diletakkan di pundaknya ari-ari onta, sallallahu alaihi wasallam. Berarti sholat itu sudah dilakukan sebelum turunnya kewajiban yang 5 waktu. Jadi Isra Mi'raj ini hanya berkaitan dengan yang 5 waktu. Sholat, tadi ayat-ayat tentang sholat dari Nabi-Nabi sebelumnya sudah dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Tadi disebutkan pada saat Nabi mau di bedah saat diisrokan itu disebut nama Jarud ya Ustaz. Siapa beliau Ustaz dengan ini Ustaz? Jarud. Nah, tunggu nih. Yang mana yang tadi bismillahirrahmanirrahim? Kalau enggak salah Jarud ini bisa jadi tabi'in. Naam, ketika Jarud bertanya, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini disebutkan riwayat Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Malik ibn Sa'sa'ah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat ini disebutkan bahwasanya aku bertanya kepada Jarud yang berada di sampingku. Apa maksudnya? Iya, bisa jadi Jarud ini seorang tabi'in yang meriwayatkan dari sahabat atau tabi'ut tabi'in. Coba nanti ana cek posisi dia. Jadi dia itu ditanya oleh yang di sebelahnya tentang penjelasan gurunya tentang hadis Isra' Mi'raj ini. Kemudian dia menyebutkan dari mana tentang dibedahnya dada Nabi alaihissalatu wassalam. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi nanti anda akan lihat siapa posisi Jarud ini. Apakah tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Na'am, barakallahu fikum. Apakah itu menjadi pertanyaan terakhir? Satu lagi, Ustaz. Tafadhal, na'am. Ustaz, saya mau tanya, ada golongan Islam tertentu yang dia itu sholatnya tiga waktu, jadi kalau sebelumnya juga bersama asar dan maghrib sama isya. Nah, kalau kita kan lima waktu itu, saya nggak tahu, jadi pengen tahu sebenarnya gimana maksudnya. Gimana dia sholatnya tiga waktu? Iya, dia dulu sama asar, terus maghrib sama isya. Jadi dia bareng gitu di golongan Islam tertentu. Kalau kita, dia nggak dijaga, tapi emang setiap hari kayak gitu, Pak Ustaz. Barakallahu fiik. Iya, sholat ini jamaah yang sudah dipastikan dari pembahasan kita, Allah mewajibkan lima sholawat. Dan Allah mengatakan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sebenarnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah ditentukan kepada, tentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Tapi ternyata ada orang yang sholat tiga waktu. Jadi orang-orang Syiah, mereka berpendapat sholat itu hanya tiga waktu. Mereka menggunakan dalil di surat Al-Isra. Di surat Al-Isra ayat 78. Allah mengatakan aqimish sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Dikatakan dirikan sholat ketika matahari tergelincir sampai menuju malam hari. Dan sholat fajar. Sehingga mereka mengatakan berarti hanya ada tiga waktu sholat. Ketika matahari tergelincir, itulah duhur sama asar. Satu waktu, kata mereka, ghasaqillail di malam hari itu maghrib sama isya dan sholat fajar. Pemahaman ini karena melihat bagaimana praktek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat ini. Bagaimana sih salatnya Nabi alaihi salatu wasallam? Adzannya berapa kali? Ada lima kali Bilal adzan, zuhur, asar, maghrib, isya, zuhur apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Mereka melakukan itu. Dan mereka sholatnya tepat waktu. Memang diperbolehkan menggabungkan dua sholat ini. Sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya. Itu yang disebut dengan jamak suri. Perempuan yang terkena istihadah. Darah yang terus keluar dari dia. Dia diperbolehkan untuk menjamak zuhur sama asar. Tapi zuhurnya itu di akhir waktu. Asarnya di awal waktu. Jadi dia mandi sekali. Kemudian dia sholat zuhur, di akhir waktu zuhur, nunggu sebentar, masuk waktu asar, dia sholat asar di waktunya, sholat zuhur di waktunya. Itu diperbolehkan. Tapi tetap seharusnya seorang muslim melaksanakan sholat, yang lebih utama adalah di awal waktu. Jadi tidak mengakhirkan sholat. Mungkin seperti itu yang melihat, adapun orang-orang Syiah memang,